Oh gitu, kalau nggak ada terpaksa lagu Qasidah Jasa Guru yang diminta lanjut lagu berikutnya gitu ya. Jadi kita, bukan Pak Ridho Arif, tadi konfirmasi dari Mami, saya bilang Ali Ridho salah ternyata Ridho Arif gitu ya. Dua-duanya, Ridho, Ali Ridho, Roma Irama, waduh ngerti ya. Ya mungkin Jasa Guru terpaksa kita kasih dulu, mungkin habis ini Pak Ridho Arif atau perwakilan dari bawah sana ya. Nanti ada yang nyumbang lagu haram, pasti nanti kita kasih. Oke, yuk. Hah? Halal iya, itu haram sebagai lagu aja ya. Haram, haram, holu. Naam ya, majinun. Iya, halal ya mas ya. Halal, halal. Tujur ada yang Terima kasih. jasa guru